kembali halo lagi. Iya. Lagi bersama kita berdua di sini. Iya, Diani dan Hani dan juga Hana dan juga Buki. Iya, benar. Kita masih akan membahas lebih lanjut lagi nih informasi-informasi untuk kalian. Hmm, betul banget. Supaya kalian tertarik dan mau juga melakukan hal-hal mulia seperti iya, ini. Iya, benar banget. Enggak cuma mulia tapi positif untuk diri kita sendiri. Iya, pengalaman. Hidup cuma sekali. Pengalaman itu harus berharga. Apa sih gue ngomong apa? Maaf. Oke. Mau tanya nih ke Buki dulu kali ya. Alasannya sebenarnya ikut kegiatan volunteer seperti ini gitu, exchange ke luar negeri itu alasannya. Alasan ya. Sebenarnya kayak aku pengen ngembangin kayak soft skill juga sama soft skill sama pengen ngajar ke anak orang yang belum ngerti sama sekali bahasa itu apa atau enggak kayak budaya itu apa. Jadi kayak ingin meningkatkan kayak kemampuan skill dari mereka dan meningkatkan kemampuan dari diri aku sendiri juga kayak gitu sih. Dan kerasa ya, maksudnya soft skill-nya tuh jadi jadi lebih mandiri apa soalnya sih? Kayak benar-benar apa-apa sendiri kayak di sana benar kayak jadi sebenarnya kayak ada masalah sebenarnya di pas aku di Budapest. Apa tuh masalahnya? Jadi aku sebenarnya enggak terlalu diurus sama dari Isaac-nya sendiri, Isaac dari sananya. Jadi aku benar apa-apa sendiri, cari makan sendiri, apapun sendiri gitu. Ngekos itu udah di atasnya ya itu. Nah, iya. Level lain ngekos. Sebenarnya kayak lebih ngekos juga di sana jadinya. Untungnya di sana juga ada kedutaan Indonesia yang nolongin kita juga ngasih saran ke kita gimana cara bertahan hidup. Ya, bertahan hidup di sana, benar banget. Survive. Di tengah salju. Salah satu tantangannya ya. Jadi makin seru ya. Iya, benar-benar. Kalau dari Hana sendiri ada Selain alasan-alasan yang udah disebut sama Buki, aku juga mau lebih ke nge-break stereotypes tentang Islam dan juga tentang orang-orang Asia. Dan ya seperti yang aku bilang tadi, aku mau ngebuka mata mereka gitu. Kalau misalnya dunia ini tuh gak cuma putih, gak cuma blonde, gak cuma pirang, tapi masih banyak warna-warna yang lainnya gitu. Makanya aku ikut project itu karena ingin membuka mata mereka tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di dunia ini gitu. Karena kan sebuah negara kan bisa maju kalau mereka tuh open mindednya, pikiran mereka tuh open gitu. Kalau misalnya mereka kayak tertutup, close mind, gimana mereka bisa maju gitu. Terus yang paling utamanya juga sih ngembangin jiwa kemandirian aku juga. Karena kan selama di sana sama kayak Buki, kita dituntut untuk harus selalu mandiri ya, namanya juga volunteer. Volunteer kan beda sama travel agent gitu kan. Yang mana kita bayar tapi udah dapet lah, udah tinggal duduk makan terus di bis ngikutin. Nah kalau misalnya kita kan kemarin pengalamannya itu bervariasi gitu. Dan kemarin kebetulan aku juga berkesempatan untuk ngunjungin negara-negara di Eropa Barat lainnya, sampai ke Paris. Kalau kemarin di Austria sama di Jerman, Berlin, Munich ya. Di Jerman. Munich, ya, benar lupa. Di Jerman. Munich, ya, dan kayak jalan-jalan. Iya, jalan-jalannya gitu. Terus di sana juga aku melihat betapa bedanya Eropa Timur sama Eropa Barat. Terus iya, jadi ada pembelajaran lain. Iya. Seru banget. Selain soalnya aku mau membuka mata orang juga, itu ngebuka mata aku. Iya. Gitu. Terus apalagi? Kebetulan aku juga waktu di sana alhamdulillah aku kedapetan aku 7 kali ganti akomodasi, 7 kali ganti-ganti pindah rumah. Iya, ya, aku waktu itu sempet 6 kali di host fam, 1 kali di dorm. Nah terus kalau di dorm sih seperti kayak Buki pasti itu jauh lebih ditutup buat mandiri ya. Cuma kalau di host fam itu keunggulannya kita bisa rasain gimana mereka hidup di negara itu sebagai keluarga gitu. Kayak apa nilai-nilai yang udah diajarin di keluarga mereka, terus cara hidupnya, makanannya, dan kayak banyak banget pengalaman dan pengetahuan baru. Iya, hal baru yang bisa aku dapetin dari host fam aku gitu. Host fam tuh yang jadi kita sama keluarga satu keluarga itu ya. Jadi kita numpang di rumah penduduk sana ya. Kalau Buki sendiri gimana? Numpang kah? Kalau aku tinggal di apartemen ceritanya. Oh, apartemen ceritanya. Jadi, iya. Karena awalnya sudah ditawarin buat host fam, tapi host famnya ternyata di sana enggak ada yang mau. Karena mereka kayak susah banget mengurus ya, budaya mereka susah jadinya. Jadinya aku di apartemen, dan kebetulan pas aku udah nyampe apartemen, ternyata aku seapartemen sama dua orang Indonesia juga. Satu dari UPA, satu lagi dari UGM. Jadi serasa ngekos sebenarnya. Benar-benar kayak jadi kita masak Indomie apapun. Indomie bawa berapa dus tuh kira-kira? Aku juga ngajin host aku Indomie. Iya, aku juga bawa Indomie buat orang-orang di sana sih. Iya, sampai terkenal ke Ethiopia loh itu Indomie. Ah, hebat lagi temen gitu. Ya, Ethiopia sampai tahu Indomie, katanya itu mie goreng paling enak. Waduh. Dari internet juga gitu. gitu sih kan. Oh. Nah, kalau boleh tahu nih ada persiapan khususnya enggak sih? Iya. Waktu mau sana tuh selain sebelumnya mungkin nyiapin diri, memperbaiki bahasa gitu. Bahasa itu, tadi juga kan. Apalagi yang disiapin saat mau ke sana? Buki apa nih? Kalau di sana kita lebih mempersiapkan mental juga ya, karena di sana sangat-sangat berbeda dan pasti kita bakal ngadepin yang namanya culture shock. Itu mau nggak mau nggak bisa dihindarin. Jadi kita benar-benar harus belajar. Kita harus tahu Google dulu misalnya negara mereka seperti apa, budayanya seperti apa, dan juga mengantisipasi kalau ada apa-apa kayak gimana gitu sih. Bugis ini susah nggak sih adaptasinya gitu? Awalnya susah sih sebenarnya. Jadi kayak kita ngomong bahasa Inggris mereka juga kurang ngerti sebenarnya orang di sana, karena Eropa Timur kan. Eropa Timur juga bukan bahasa Inggris bukan bahasa yang utama maupun yang kedua, tapi bahasa ketiga atau keempat. Karena habis bahasa mereka, bahasa daerah mereka sendiri itu ada bahasa Jerman. Oh ya. Ini bahasa Inggris itu bukan bahasa yang utama gitu sih. Oke, lanjut. Hana gimana? Kalau aku persiapin materi-materi juga yang bakal aku ajarin ke murid-muridnya. Terus juga aku ingat-ingat lagi tarian yang udah aku pelajarin waktu pas di SMA dulu, kayak Saman, terus tari Betawi. Aku ngajarin mereka tarian juga. Terus nyiapin workshop yang mau aku jalanin ke mereka. Pokoknya yang pertama tuh ya materi itu. Terus yang kedua searching dulu bahasa-bahasa yang esensialnya. Karena kan aku pengalaman pas di sana tuh waktu aku bilang kayak permisi, aku bilangnya excuse me, itu mereka nggak nengok gitu kebanyakan. Terutama kalau misalnya aku nanya ke orang tua yang di atas 45 tahun, itu mereka nggak mau nengok gitu. Terus akhirnya aku belajar bahasa Polandia. Terus aku Google ternyata Szepraszam. Ya udah, terus aku bilang Szepraszam dan mereka nengok gitu. Iya, terus selain bahasa juga lebih ke apa ya? Barang-barang yang mau dibawa ke sana kayak baju yang tebal. Kan waktu itu pas pertama nyampe aku itu pas summer. Cuma summernya juga udah dingin karena peralihan ke autumn gitu. Dan autumn dingin ya? Iya, autumn. Aduh, udah dingin apalagi kegigil, winter. Iya, makanya karena -14 ya ampun. Iya, waktu pas aku mau balik ke sini kan itu minggu pertama winter juga. Itu juga udah beda banget gitu. Dan kayak aku belajar dari mereka juga sih gimana musim-musim itu mempengaruhi cara mereka buat survive gitu kan. Kalau misalnya kita enggak perlu mikirin tentang outfit yang mau kita pakai gitu. Aman banget ya. Aman banget dan mereka tuh sangat-sangat ya ampun itu surga banget gitu. Dan padahal kayak iya sih surga cuma bosen lah. Makanya aku ikut volunteer ini biar bisa ngerasain kehidupan mereka gitu. Oh, musimnya juga banyak banget ya, berjuta-juta ilmu dan pengalaman pasti. Dan persiapannya juga sebelumnya. Iya. Kalau boleh tahu nyiapinnya tuh sebelum apa, beberapa bulan sebelum? Kalau aku pas keterima projectnya which is 2 bulan sebelumnya kayaknya. Dua bulan sebelumnya udah beli baju-baju hangat gitu ya? Iya, nyicil sih baju-baju hangat. Kalau aku 1 bulan sih. 1 bulan? Soalnya ngebut juga sih, karena itu bentrok sama UAS juga. Waduh. Langsung mau harus pergi gitu sebelum. UAS aman? UAS? Aman. Aman. Katanya aman nih. Kalau udah niat sih mau persiapan 1 minggu 2 minggu siap aja ya. Sehari juga gak apa-apa nih. Jangan juga. Bawa apa ntar? Bawa apa? Badan aja nih. Tadi kita udah bahas tentang alasan. Iya benar. Tentang pengalaman menarik. Persiapannya. Persiapannya juga. Iya. Gitu. Nah sekarang kita mau tahu kalau ada nih kan mahasiswa-mahasiswa lain yang tertarik nih mungkin pengen ikutan baik daftar sendiri ataupun melalui organisasi kayak tadi gitu ya. Nah mungkin bisa dikasih tahu dulu saat pendaftaran bagaimana dari nol gitu. Apakah milih negaranya atau mungkin daftarnya ya, melalui online atau gimana nya gitu? Detailnya boleh deh diceritain dari Yana. Aku ini waktu daftar yang volunteer nih. Kalau daftar yang volunteer kan itu sistemnya kayak kita daftar di sebuah portalnya, terus kita milih project yang kita mau di negara yang kita mau. Terus aku memilih lumayan banyak project dan aku keterima 3 alhamdulillah di Poland yang aku ambil, terus yang kedua di Malaysia dan yang ketiga di Mesir. Cuma aku nggak mau ngambil yang di Mesir karena katanya kurang recommended projectnya. Terus jadi aku milihnya di Poland. Karena kan pengalaman baru juga, kalau Malaysia kan aku mikirnya selain kayak udah ada pengalaman di sana dan juga mirip-mirip lah gitu. Kebudayaannya sama-sama sosok sama Indonesia gitu. Terus buat negara yang mau dipilih itu menurut aku terserah kalian gimana. Dan gimana sebenarnya ini tergantung kemampuan uang juga sih. Kalau aku kan juga ya sebenarnya sempat nabung dan ada bantuan siapa Iya, dan ada bantuan uang dari orang tua juga gitu. Kalau aku sih nyaraninnya ya ke negara manapun asal kalian tuh tetap apa ya, tetap megang jati diri Indonesia, jangan kebawa-bawa sama negara itu gitu. Iya. Kalian harus bangga jadi orang Indonesia. Ingat misinya ya. Dapat informasinya tuh dari siapa sih? Karena aku apa ya? Kepo apa? Aku member dari ISEC-nya juga staffnya dari ISEC juga. Jadi aku dapat informasi dari ISEC-nya juga gitu. Kebetulan kalau di ISEC aku lebih ke yang ngurusin bule-bule yang mau kesini gitu. Jadi kan dari situ juga aku kayak tau, sedikit tahu oh orang-orang Eropa gini-gini. Aku penasaran nih, ya udah aku pengen ke Eropa gitu. Terus apa ya? Pokoknya kalau selama pengalaman aku ke luar negeri sih budayanya pasti beda-beda gitu. Kalau ke Eropa enaknya ya Eropa tahu sendiri kayak setiap jalan tuh ada fasilitasnya gitu. Dan sangat-sangat teknologi, kayak mau beli tiket apa-apa kebanyakan pakai credit card. Credit card. Terus udah gitu kayak serba mesin, gampang ya. Maju dan etos kerjanya sangat-sangat tinggi gitu. Terus kalau misalnya di Asia menurutku kalau Asia Tenggara enggak jauh beda sih, misalnya kayak Thailand juga enggak terlalu jauh beda, lebih ke bahasanya aja gitu. Yang dan paling membedakan tuh jadi apa? Kira-kira budayanya sih pasti. Budaya. Iya, dan apa ya, kalau boleh dibilang sih orang Asia tuh sangat-sangat jauh lebih ramah daripada orang Eropa. Terus orang Eropa sendiri juga beda, kayak di Eropa Barat juga orang-orangnya jauh lebih ramah daripada Eropa Timur. Nah makanya yang project-project ISEC atau negara-negara volunteer tuh kebanyakan ngambilnya di negara-negara berkembang, karena mereka tuh masih banyak yang perlu di develop gitu. Tapi kalau misalnya negara-negara yang udah maju, mereka justru kayak jatuhnya juga ya. Iya, jatuhnya kita belajar sama mereka gitu. Iya. Kalau ke negara berkembang kita saling belajar gitu. Mantap. Kalau Buki berarti sama ya, memilih negara yang dituju. Iya. Kalau aku waktu itu milih ada 12 project kalau enggak salah. Dan aku keterima 5 dari 12. Itu salah satunya itu ada di Poland juga, terus Turki. Waktu itu sebenarnya aku mau ngambilin Turki, cuman Turki ibu kotanya Istanbul. Nah, tapi ke kata ISEC-nya jangan, dari ISEC di sini katanya jangan karena lagi ada krisis di mana lagi ada kudeta juga gitu kan. Dan bahaya, ya bahaya. Dan kebetulan pada saat hari di mana proyek itu mau jalan, kebetulan juga di berita lagi ada bom di Istanbul waktu itu. Jadi untung aku gak milih proyek itu sih. Ngeri loh. Ya. Aduh. Ya, terus akhirnya aku milih di Budapest di Hungaria karena dari ISEC sendiri volunteer yang kesana juga baru dikit, jadi aku pengen nambahin aja sih. Karena itu juga jarang orang kesana gitu. Oke, jadi pilihlah negara yang sesuai dan ada sikonnya juga, keuangan juga tadi disebut. Oke, benar, banyak pertimbangan ya. Iya, harus banget deh. Soalnya kayak kita beberapa bulan kemudian tuh bakal hidup di negeri orang, kalau misalnya kita gak nyaman sendiri gimana, susah sendiri. Proyeknya tadi juga pasti sesuai dengan hati nurani kan ya. Pertimbangan apa aja sih dari proyeknya itu? Ada motivasi tersendiri gak? Aku tuh kemarin proyek ini karena apa gitu. Kalau aku sih sebenarnya ada hal yang paling bodoh sebenarnya ya. Apa tuh? Biasanya hal yang paling bodoh jadi ini loh, brilliant loh. Karena kita aku di Budapest. Tahu Budapest itu dari film The Great Budapest Hotel. Oke. Jadi wah keren nih bisa ngeliat hotel tersebut gitu. Pas udah nyampe sana, ternyata itu cuma fiksi di film tersebut. Jadi malu juga sih. Gak ada. Tapi nggak apa-apa, jadi tahu Budapest itu seperti apa dan bagus banget sih. Moral value ke Budapest, ternyata nggak ada hotelnya. Ya nggak apa-apa lah ya. Budapest masih indah kan terus. Indah banget. Oke, ada nggak alasan tersendiri milih project-project itu? Yang milih project udah aku sebutin ya tadi, aku mau ngebuka mana. Oh iya. Gitu. Terus sama ngewujudin SDG nomor 4 yang education itu. Terus kalau lebih ke milih Poland kali ya, kenapa Poland gitu. Sebenarnya waktu itu aku kalau nggak salah nge-apply Eropa Timur itu ada beberapa deh. Seingat aku sih Poland yang paling banyak gitu. Terus aku milih diantaranya, kayaknya aku sempat milih Budapest tapi aku lupa. Terus kenapa aku milih Poland, karena di Poland itu adalah kayak negara Eropa Timur tapi masih lokasinya masih di tengah, di perbatasan ke Eropa Barat. Jadi kayak aku bisa jalan-jalan kemana-mana dengan gampang ke Jerman gitu. Kayak dari Poland ke Jerman itu udah kayak naik Primjas dari Jakarta ke Nangor. Iya. Berapa? 40.000 juga. Iya, sebenarnya kalau misalnya ke negara Eropa Timur lainnya kayak Ukraina, Rumania, itu challenge-nya sangat-sangat lebih banyak gitu. Tapi karena waktu itu aku baru pertama kali dilepas buat ke Eropa, jadinya mamaku milihnya negara yang paling dekat sama Eropa Barat gitu, di mana ada keluarga aku lain di sana gitu. Oh, okay. Itu banyak pertimbangan lagi kan? Iya, banyak. Nah, tadi informasi memilih negara. Iya. Boleh juga nih dikasih tahu selama di sana manajemen uang dan waktunya. Hmm. Karena kan tadi ya kayak di sana harus mandiri tuh. Boleh nih di-sharing. Kalau aku sih masalah waktu ya, karena di sana benar-benar orang waktu itu sangat-sangat on time dan itu sangat gak penting. Gak ada ngaret-ngaret gitu ya. Jadi kita benar-benar selama itu kan aku kegiatannya itu sama liburan semester dari semester 3 ke semester 4 ini. Nah, itu kalau mungkin kalau di Indonesia orang lagi pada tiduran bangun siang, aku harus tetap bangun pagi buat ngajar anak TK, dan itu perjalanan dari apartemen ke sekolahnya itu 1,5 jam lebih. Naik bus sama kereta. Jadi benar-benar harus capek banget sih. Jadi kayak bangun udah kayak jam 4, setengah jam 5-an, terus 5 pagi, terus harus udah nyampe jam 8 di sana kayak gitu. Terus udah gitu kalau masalah keuangan sih ya menghemat aja sih sebenarnya. Pintar-pintar aja. Kalau aku pas di Poland itu, alhamdulillah mayoritas, most of the time aku makan dikasih sama host fam. Jadi gak perlu terlalu khawatir tentang itu. Kecuali kalau tiba-tiba mau hangout sama teman atau host famnya lagi di luar rumah, jadi aku harus makan sendiri. Cuma mayoritas aku sama host fam, jadi aku gak terlalu perlu khawatir soal itu. Terus kalau di Poland sendiri juga biaya hidupnya itu sama kayak Malaysia. Jadi sebenarnya nggak terlalu mahal dibanding Indonesia, bahkan banyak banget hal-hal yang di sana tuh lebih murah. Apa daripada tuh? Di sini kayak baju, misalnya baju-baju branded di sana kan jauh lebih murah kan. Nah terus iya kayak bener banget. Tapi karena itu juga jangan jadi kalap gitu. Kalau aku waktu dulu motivasi kalap karena kan aku balik itu bukan dari Poland, aku baliknya dari Paris. Jadi kan, wah ini abis ini aku bakalan ke Eropa-Eropa Barat. Dan mereka kan uangnya tuh beda kasta gitu loh, sama rupiah, euro sama rupiah. Kayak satu euro itu waktu itu 15.000 apa hampir 16.000 gitu kan. Terus makanya aku pas di Poland aku menghemat-hemat. Terus waktu di Eropa Baratnya itu aku juga sangat-sangat menghemat dengan cara kayak membeli apa yang aku butuhkan aja, jangan kayak lapar mata terus beli gitu. Karena kan kalau mereka di sana dengan 1 euro aja dengan 15.000 belum bisa dapat apa-apa, dan air minum tuh biasanya kayak 50.000-an gitu. Jadi iya harus main keren saya nih minumnya kayaknya di sana. Dan prioritasnya tuh buat survive, bukan buat hura-hura gitu.